Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima tazakkur wa tazkir wa nafa' wa lintifa wa lifada wa listifada Al-Hasala tamassu bi kitabillah sunnati rasulih wa ilal huda wa dalala ala al-khair. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyin hifdhal mursalin wa ilham malaikatil mukarrabin. Allahumma awina bil ilm wa zayna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jamminna bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah mendekati bulan mulia yaitu bulan Ramadan, dan insya Allah sebagai penutupan majelis sebelum Ramadan kita akan sedikit untuk berbicara tentang bulan Ramadan agar di dalam hati kita ini betul-betul ada keagungan dan ada kemuliaan untuk bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, bulan yang paling utama, bulan yang paling afdol dari 12 bulan yang ada. Jadi jangan sampai kita masuk bulan Ramadan itu sama seperti kita masuk pada bulan yang lain, sama dengan kita masuk pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tentunya harus kita bedakan, karena ini adalah Sayyidus Syuhur. Ini adalah bulan yang paling mulia dan yang bulan yang paling utama. Bulan yang dikatakan awsatuhu awwaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan awsatuhu maghfirah. Dan juga pertengahannya adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan ujung-ujungnya dan akhir bulan Ramadan adalah pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala bagi yang beruntung. Sebelum kita berbicara tentang bulan Ramadan, yang mana itu adalah kebiasaan daripada salafus saleh, kita memasuki bulan Maulid, maka kita berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bulan haji, kita berbicara tentang ibadah haji. Kita masuk bulan Rajab, kita berbicara tentang Rajab, Isra' Mi'raj dan lain sebagainya. Maka sebelum kita mulai, untuk diingatkan kepada para wanita, yang mana mereka pada bulan Ramadan yang terakhir, mungkin ada hutang puasa. Mungkin di antara mereka ada yang haid di bulan Ramadan kemarin, yang ma'zur datang bulan, ataupun yang juga dalam keadaan nifas di bulan Ramadan kemarin sehingga tidak ditakdirkan untuk berpuasa bulan Ramadan berapapun harinya, maka tentunya puasa Ramadan itu wajib diqadha bagi wanita yang haid ataupun yang nifas. Beda dengan sholat. Kalau sholat, maka tidak wajib diqadha. Wanita datang bulan satu minggu lamanya, kemudian ketika suci, maka si wanita tersebut tidak wajib mengganti sholat di hari-hari datang bulan. Ya, tapi Ramadan atau puasa Ramadan wajib untuk diganti. Ketika bulan Ramadan masuk dan berapa hari di bulan Ramadan dalam keadaan datang bulan, maka tentunya wajib diqadha. Sesuai dengan sabda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kunna nu'maru biqada'is shom wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha, untuk mengganti puasa daripada bulan Ramadan, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat lima waktu yang kami tinggalkan di waktu datangnya bulan. Jadi yang belum selesai untuk mengganti puasa Ramadan yang kemarin, masih ada waktu sisa 14 hari atau 13 hari ke depan ini. hendaknya digunakan untuk mengganti puasa tersebut bagi wanita. Atau juga bagi laki-laki, mungkin Ramadan yang terakhir, mungkin ada yang ma'zur, ada yang sakit, tidak puasa, ada yang musafir, dan lain sebagainya, yang mana mereka diwajibkan untuk mengqadha, maka mengqadha puasa itu tidak boleh diakhirkan sampai datang bulan Ramadan selanjutnya. Dosa hukumnya mengakhirkan qadha puasa Ramadan yang sebelumnya sampai datang bulan Ramadan yang setelahnya. Kalau diakhirkan dengan sengaja, tanpa lupa, tanpa uzur, maka hukumnya dosa dan diwajibkan untuk membayar sanksi berupa satu mud daripada beras. Satu harinya satu mud daripada beras. Jadi kalau punya hutang, puasa Ramadan belum diqadha, 3 hari misalnya, sampai datang Ramadan selanjutnya, belum juga diganti, belum juga diqadha, belum diqadha, maka wajib atasnya untuk membayar sanksinya, yaitu satu harinya satu mud, berarti 3 mud. Yang mana satu mud itu 1 kilo kurang 1/4. Ya, 1 kilo kurang 1/4. Yaitu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang miskin atau orang fakir. Tidak diberikan kepada yang lain daripada mustahikin zakah, ya. Ada mustahik zakah yang punya hutang, ada mustahik zakah yang musafir, ada mustahik zakah yang amil, ada mustahik zakah yang mujahid fisabilillah. Ya, itu yang berhak menerima zakat. Tapi di dalam hal ini, satu mud itu wajib diberikan kepada orang miskin aja, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Nah, jadi satu harinya satu mud, kalau itu diakhirkan qadha puasa Ramadan yang akhir sampai datang Ramadan selanjutnya, dan tetap puasa Ramadan yang belum diqadha itu tetap wajib atasnya untuk diqadha. Jadi satu mud itu bukan sebagai ganti, tapi satu mud itu sebagai sanksi karena dia mengakhirkan. Jadi tetap ketika dia membayar satu harinya satu mud, maka tetap wajib atasnya untuk membayar, untuk mengganti qadha Ramadan ya, setelah nanti selesai bulan Ramadan tentunya, dan wajib atasnya untuk membayar dengan mud. Bahkan kalau misalnya di antara kita lupa, atau mungkin di antara kita pernah bukan Ramadan yang kemarin, tapi Ramadan yang 3 tahun sebelumnya, sampai sekarang belum diqadha, berarti setiap Ramadan 1 mud, Ramadan lagi 2 mud, Ramadan ketiga 3 mud satu harinya, didobel terus. Ya, dan ini diingatkan kepada yang punya hutang puasa Ramadan yang sebelumnya. Jadi jangan diakhirkan sampai Ramadan yang akan datang yang hampir tiba ini, ya, kecuali selesai semua qadha-nya. Nah, ini yang perlu diingatkan. Dan kemudian sebagaimana kita ketahui bahwasanya sekarang ini sudah lewat daripada pertengahan Sya'ban. Dan setelah lewat pertengahan Sya'ban, maka tidak boleh lagi berpuasa sunnah kalau puasa sunnah itu puasa sunnah biasa. Kalau puasa sunnah biasa tidak boleh lagi. Jadi puasa sunnah biasa maksudnya apa? Tidak punya kebiasaan. Tidak punya kebiasaan dia puasa Senin, Kamis, tidak. Tahu-tahu Kamis besok mau puasa, tidak boleh. Tahu-tahu Senin depan mau puasa, tidak boleh. Tidak boleh puasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban. Itu diharamkan. Dan hukum puasanya pun tidak sah. Haram, dosa, dan tidak sah. Kecuali yang punya kebiasaan. Dia biasa Senin sama Kamis biasa puasa. Atau Senin aja atau Kamis aja sudah terbiasa puasa. Atau sehari puasa, sehari tidak, sehari. Tidak masalah. Diteruskan kebiasaannya walaupun pertengahan kedua daripada bulan Sya'ban. Tapi kalau tidak punya kebiasaan tidak boleh, kecuali qadha. Ya, kecuali puasa yang wajib. Puasa yang wajib termasuk adalah qadha, yang sebagaimana kita katakan tadi bukan boleh tapi bahkan hukumnya wajib mengqadha walaupun pertengahan kedua daripada bulan Sya'ban. Dan juga kita semangati diri kita masing-masing menjelang bulan Ramadan ini dengan memperbaiki diri kita. Ayo semangat di sisa daripada hari-hari bulan Sya'ban ini untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Bersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Biarkan di hati kita ini jangan sampai ada penyakit dendam kepada yang lain, hasud kepada yang lain, iri kepada yang lain, sombong terhadap yang lain, kikir dengan apa yang dimilikinya, atau berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Berusaha hilangkan sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga ketika kita masuki bulan Ramadan, hati kita bersih, dosa kita juga bersih dan suci, sehingga memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sempurna, sehingga siap untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga siap untuk kita betul-betul tenggelam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam meraih anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan bulan yang mulia, penuh dengan anugerah, penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita memperbaiki diri kita di bulan Sya'ban sebagaimana dikatakan oleh salafus saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan, akan mempermudah kita untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan. Jadi kalau kita di bulan Sya'ban aja sudah tidak mudah untuk ibadah kepada Allah, bulan Sya'ban aja kita susah menghindari maksiat, jangan mengharap Ramadan nanti dalam keadaan ya kita ibadah, khusyuk, tarawih, tahajud, baca Quran dengan nikmat, baca Quran dengan khusyuk. Karena intinya Sya'ban dulu. Kalau Sya'ban kita bisa baik, Ramadan bisa baik insyaallah. Ya, oleh karena itu sisa-sisa hari daripada bulan Sya'ban ini kita isi dengan banyak baca salawat, khususnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baca salawat 300 kali lah sehari. Kalau enggak bisa 300, minimal 100 kali sehari. Masa 100 kali aja enggak bisa satu hari. Kita ngomong ngobrol aja 1 jam 2 jam kita ringan. Ya, kalau 1 jam kita baca salat berapa ratus, mungkin lebih dari 1000, berapa ribu itu 1 jam. Ya, kita ringan ngobrol dengan yang lain. Kita ringan nonton televisi 1 jam 2 jam. Masa kita enggak baca salawat karena merasa berat membaca salat 300 kali, 1000 kali. Ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir 25.000 kali setiap hari salawatnya. 25.000 itu setiap hari. Itu selain 25.000 membaca la ilaha illallah, 25.000 membaca ya Allah ya Allah. Belum bacaan Qur'annya. Belum bacaan Qur'annya berapa kali khatam. Muridnya beliau aja, murid beliau Al-Habib Abdullah bin Umar bin Hajjaj, ponakan sekaligus murid beliau. Itu pernah dimimpikan oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang mana dalam mimpinya Al-Habib Husain bin Thahir melihat rumahnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya di Masileh, di kota daripada provinsi Hadramut. Di antara rumah-rumah manusia penduduk daripada kota Masileh itu, maka di situ ada satu rumah yang memiliki cahaya yang menjulang ke langit. Ternyata rumah itu adalah rumahnya murid beliau, ponakan beliau sendiri, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Mimpi itu diceritakan. Kalau kita mimpi yang bagus, mimpi tentang orang lain, kita dianjurkan ceritakan. Oh, ana mimpi tentang ente. Masya Allah, Rasul SAW kirim salam sama ente. Ana mimpi ente, ente di dalam keadaan yang baik di surga Allah Subhanahu Wataala. Ceritakan. Ana mimpi ente, ente dikasih mahkota oleh Nabi Khidir misalnya. Ceritakan. Kalau memang kita mimpi tentang orang lain ya, tentang orang lain tapi mimpinya mimpi yang baik, ceritakan. Yang penting jangan dibuat-buat. Jangan bohong, jangan ditambah-tambahin. Benar mimpinya seperti itu, ceritakan, sunnah, dianjurkan. Bahkan kalau kita mimpi tentang diri kita pun, dan mimpi itu mimpi yang baik, dianjurkan untuk diceritakan. Cuma diceritakan kepada yang dekat-dekat aja. Diceritakan kepada sahabat-sahabat aja. Yang sekiranya tidak hasud. Yang sekiranya ya tidak berat, tapi malah senang mendengar cerita. Anak cerita. tadi malam ana mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata sebegian, Rasul memberikan kabar gembira kepadaku dengan kabar gembira ini dan itu. Ceritakan kepada orang tua kamu misalnya, guru kamu, atau mungkin juga keluarga dekat kamu, sahabat dekat kamu, yang sekiranya mereka senang dengan cerita tersebut. Nah, kan dianjurkan jangan diceritakan kepada orang yang orang itu kalau kita ceritakan tentang mimpi kita yang baik untuk kita, tidak senang dia mendengarnya. Ya, tidak usah diceritakan. Aduh, untuk apa diceritakan? Ya, kita ceritakan kepada orang lain yang senang. Tahaddusan bin ni'mah. Untuk kita ya, menyebutkan kenikmatan Allah SWT yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita tidur, ternyata Allah memberikan anugerah mimpi yang baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, jadi itulah yang dilihat oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, diceritakan kepada ponakannya. Ya, kemudian ketika setelah selesai diceritakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bertanya, "Apa yang kamu lakukan di rumah tersebut? Kok sampai aku melihat cahaya rumah kamu itu menjulang ke langit?" "Ya, ya Habib," katanya. "Ya Syekh, wahai guruku, wahai Khalil, pamanku, aku tidak melakukan apa-apa kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Apa yang engkau anjurkan kepada kami dengan banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak baca solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." "Memangnya kamu baca Quran berapa kali?" "Alhamdulillah, ini tahaddusan bin ni'mah." Cerita. "Sekian ribu sudah, nak bisa dihitung ribuan. Bahkan setiap satu tangga, satu anak tangga untuk naik ke kamar, karena kamarnya di atas loteng. Karena tangga 1, 2, berapa tangga, berapa anak tangga. Setiap satu anak tangga itu sudah pernah aku duduk di sana untuk menghatapkan Quran dari awal sampai akhir. Satu tangga, satu tangga. Kita tangga kita di rumah pernah kita baca Quran berapa juz, yang usah baca berapa kali hataman. Berapa kali kita baca solawat di tangga rumah kita. Ini setiap anak tangganya satu kali daripada khatam Al-Quran. Belum di kamarnya, belum di tempat ibadahnya, belum di masjidnya. Ya, ini menjadi kemuliaan. Makanya kalau rumah kita isi dengan ibadah, kita isi dengan bacaan Quran, solawat Nabi SAW, zikir kepada Allah, bercahaya rumah kita. Ya, Quran. Innal bait alladhi yutla fihil Quran ittasa bi ahli wa kathura khairu wa hadaratul malaika wa kharajat minhu syayatin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka akan menjadi luas rumah tersebut kepada penghuninya. Rumah itu akan menjadi rumah yang menyenangkan, rumah yang membahagiakan, betah penghuninya. Kalau kita isi rumah tersebut dengan bacaan Al-Quran. Wa kasura khairu, dan akan banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di rumah tersebut. Kalau kita isi dengan bacaan Quran, Allah memberikan taufik dengan ibadah yang lain, salat, zikir dan lain-lain sebagainya. Ikut akan banyak kebaikan, bahkan mungkin bukan hanya kebaikan dunia akhirat saja, tapi juga kebaikan dunia. Dan tidak cukup dengan itu, kalau kita perbanyak baca Quran di rumah kita, hadaratul malaikah, di rumah tersebut akan dimasuki malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malaikat-malaikat Allah masuk rumah kita. Kalau kita kedatangan tamu pejabat, kedatangan tamu yang kita hormati, kita bangga, kita bahagia, apalagi tamu yang masuk rumah kita ini adalah malaikat-malaikat Allah. Kapan malaikat-malaikat Allah masuk rumah kita? Kalau kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Ya, wa kharajat minhu syayatin. Dan akan keluar dari rumah tersebut setan-setan. Jadi setan itu akan keluar kalau kita isi baca Quran. Sebentar-sebentar kita baca Quran. Sebentar-sebentar kita baca Quran. Pagi baca Quran. Sore baca Quran. Malam baca Quran. Kabur setannya. Kalau Quran dibacakan di suatu tempat, setan akan lari. Makanya kita kalau sebelum sholat kita dianjurkan untuk qomat. Azan terlebih dahulu. Kemudian qomat. Kenapa? Mengusir setan. Kalau disebutkan nama Allah, kalau dibacakan Quran, setan akan kabur. Tapi kalau rumah kita tidak pernah dibacakan Quran, tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk setan-setan di situ. Kalau sudah setan-setan masuk ke rumah kita, yang ada yang terjadi adalah perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita dianjurkan kalau sholat sunnah itu bukan yang afdal di masjid, tapi yang afdal di rumah, supaya mendapatkan bagian daripada cahaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ini pernah juga mengumpulkan anak-anaknya sebelum Ramadan, dikumpulkan. Ini ada sesuatu, ada seakan-akan sesuatu yang agung yang akan datang kepada mereka, yang memang agung. Kalau kita mengagungkan bulan Ramadan di dalam hati kita, Ramadan akan mengagungkan diri kita. Kalau kita menyepelekan bulan Ramadan, seakan-akan bulan Ramadan bulan biasa, tidak ada bedanya, bulan yang tidak perlu diistimewakan, ya berarti Ramadan masuk kepada kita dalam keadaan Ramadan tidak mengistimewakan kita. Nah, kalau kita mulai sekarang, Ramadan sebentar lagi, kita gembira, alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan, sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, kalau bukan bulan Ramadan penuh dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang istimewa, sampai-sampai Nabi itu memintanya disampaikan kepada bulan Ramadan, tidak disampaikan kepada bulan yang lain, tapi sampaikan balik ila Ramadan, balina Ramadan, sampaikan kepada bulan Ramadan, kita mendekati, dan semoga kita betul-betul diberikan keberkahan di bulan Rajab kemarin, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan juga mudah-mudahan semoga Allah sampaikan semua yang hadir ataupun yang mendengar, semoga mereka semuanya disampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau kumpulkan putra-putrinya. Setelah dikumpulkan putra-putrinya, satu-satu ditanya, sekarang sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, apa yang kamu persiapkan daripada ibadah-ibadah, daripada ketaatan-ketaatan? Ada yang mengatakan, aku akan menghatamkan Quran sekian-sekian kali. Ada yang mengatakan, aku akan membaca zikir ini sekian-sekian ribu kali setiap hari. Ada yang mengatakan, aku akan bersedekah begini-begini. Masing-masing ya mengajukan apa yang akan dilakukan ketika nanti mereka masuk dalam bulan Ramadan. Sampai selesai semua ditanyakan anak putrinya ini. Dan ini tujuan beliau begitu juga. Tujuan beliau selain untuk mempersiapkan mereka, putra-putrinya menghadapi Ramadan dengan ibadah, untuk menumbuhkan di dalam hati mereka keagungan bulan Ramadan, keistimewaanmu. Berarti dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan? Ditanya, bulan Ramadan hampir tiba. Saatnya sekarang kita mempersiapkannya. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, kamu mau nambah amal apa? Sehingga tumbuh di dalam hati mereka keistimewaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, ta'zim bulan Ramadan. Setelah semua masing-masing putra-putrinya ditanyakan, mau nambah ini, mau nambah amal ini, ibadah ini, beliau akhirnya nangis. Beliau meneteskan air mata. Putra-putrinya bertanya, wahai Abah, kenapa kok keluar air mata? Kenapa Abah menangis? Iya, masing-masing putra-putriku aku tanya, mau nambah amal apa, ibadah apa nanti ketika masuk bulan Ramadan, dan masing-masing sudah menyebutkan menambah amal ini, ibadah ini. Aku menambah amal di bulan Ramadan itu tidak bisa seperti kalian, sehingga aku sedih. Kenapa tidak bisa menambah amal? Karena aku punya waktu sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah penuh dengan ibadah. Enggak ada waktu kosongnya. Jadi Abu Abdullah bin Husain bin Tahir mau nambah amal ini, mau nambah bacaan Qur'annya, itu enggak punya waktu. Karena semua waktunya untuk ibadah. Abu Abdullah, sebagaimana kita katakan tadi, baca salawat 25.000 lailah, belum ngajarnya, belum bacaan Qur'annya, belum dakwahnya, belum, dan seterusnya. Sehingga sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, kalau lagi makan bersama saudaranya, itu gentian makannya. Jadi nanti saudaranya makan, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini tidak ikut makan bareng. Tapi Al-Habib Abdullah bin Husain ini baca kitab. Sehingga saudaranya yang makan, sambil makan sambil mendengarkan ilmu. Sambil makan sambil mendengarkan kitab. Tidak terlepas daripada ibadah ketika makan. Ya, nanti selesai saudaranya makan, maka saudaranya gantian baca kitab. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir baru makan sambil mendengarkan pembacaan kitab dari saudaranya yang sudah selesai makan. Untuk apa? Tidak membuang-buang waktu. Ketika makan pun berusaha untuk mendapatkan ilmu. Apalagi kita yakin makannya mereka ini sudah ibadah kepada Allah. Ya, makannya mereka pasti ibadah. Kenapa? Kalau makan ini kan cuma makan nasi, makan ini. Itu kan bukan ibadah sebenarnya. Makan itu kan sesuatu yang mubah. Tapi makannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, begitu juga para ulama, para aulia, para solihin. Makannya mereka ibadah. Pertama, karena niat yang baik. Mereka tidak makan kecuali mereka niat yang baik. Makan untuk apa? Anak makan biar anak nanti sehat. Kalau anak sehat kan anak bisa sempurna, bisa sholat, bisa ngaji, bisa beraktivitas dengan amal kebaikan. Kalau anak sakit, anak tidak bisa datang ke masjid lagi nanti. Kalau anak sakit, anak tidak bisa datang pengajian. Jadi anak makan biar sehat. Makannya niatnya untuk sehat supaya apa? Hadir pengajian. Supaya hadir ya ke masjid. Supaya bisa melaksanakan kebaikan. Makannya jadi ibadah dengan niat itu. Makan termasuk niatnya apa? Supaya mengamalkan sunnah. Sunnah-sunnah makan itu kan banyak. Kita mencuci tangan sebelum makan. Itu kan sunnah. Kita dapat pahala kalau kita niat sunnah. Sayangnya tidak semuanya ketika cuci tangan sebelum makan niat sunnah. Kalau cuci tangan sebelum makan tidak niat mengamalkan sunnah, tidak niat mengikuti Nabi, maka tidak dapat pahala. Oh, biar bersih aja tangannya. Oh, biar terhindar dari kuman. Oh, itu baik menurut kesehatan, tidak dapat pahala. Kenapa kok cuci tangan dulu sebelum makan? Oh, karena ini sunnahnya Rasulullah. Karena ini anjurannya Rasulullah. Karena ini sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Dapat pahala dari Allah SWT. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah, niatkan ibadah. Jangan niat untuk yang selain ibadah atau kebiasaan atau untuk kesehatan. Untuk niat kesehatan tidak apa-apa. Tapi juga dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Sehingga dapat pahala. Cuci tangan sebelum makan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca Allahumma barik lana fima razaqtana ila akhir. Ya, kemudian makan dengan posisi, dengan keadaan duduk. Ya, makan dengan posisi duduk yang sunnah. Makan juga dengan tangan yang kanan. Makan juga dengan mengunyah dengan baik. Ya, tidak mengambil nasi sebelum menghabiskan atau menelan makanan yang ada di mulut. Setelah ditelan baru menambah nasi yang baru. Itu kan sunnah. Belum lagi setelah makan selesai, piring dalam keadaan bersih. Ya, kadang-kadang kita makan piring kita masih penuh dengan nasi kececeran, piring kita masih banyak sisanya, terus ujung-ujungnya diapakan? Dibuang. Dosa apa enggak? Dosa kita mubazir. Karena ikhwan sayatin, orang yang mubazir itu saudaranya setan. Kalau kita mau ngambil nasi jangan banyak-banyak, lebih baik kalau kurang kita tambah daripada kita ngambil banyak tahu-tahu kita enggak habis. Iya, kalau kita Habib siapa, walinya siapa, orang banyak yang mau makan barokahnya kita. Kalau kita makan tidak habis, siapa yang makan barokahnya kita? Dibuang, sampah yang makan barokahnya kita. Ya, kan mubazir. Nah, itu ambil sedikit. Kalau kurang lebih tambah, tidak apa-apa. Lebih baik tambah daripada lebih. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu kalau makan bersih seperti seakan-akan piring sebelum makan. Kenapa? Dijilati oleh Nabi. Bukan hanya dihabiskan, tapi dijilati yang bersih. Dijilati tangan, jari-jarinya setelah makan. Sehingga jari-jari yang digunakan untuk makan pun bersih. Karena Nabi SAW mengatakan, bisa jadi makanan yang kita makan, barokahnya itu ada yang di jari. Bisa jadi barokahnya ada di jari-jari kita. Maka dianjurkan dijilatin, sehingga tidak tersisa. Kalau kita langsung cuci makan, ternyata barokah ada di jari, maka barokahnya hilang daripada makanan yang kita makan. Ya, sebelum cuci tangan dijilati. Dan kemudian setelah itu baca doa lagi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan seterusnya daripada sunnah-sunnah makan. Mereka ketika makan niatnya apa? Bisa mengamalkan sunnah. Kalau mereka tidak makan, tidak mungkin mengamalkan sunnah. Kalau mereka tidak makan, tidak mungkin. Masa mau pakai sandal, Allahumma barik lana fima razaqtana, kan enggak sunnah ya. Baca doa itu ketika pakai sandal. Baca doa itu ketika mau makan. Baca doa yang seterusnya juga. Nah, niatnya, ayo kita makan nanti. Niatnya apa? Nanti kita bisa mengamalkan sunnah. Bagus, makannya ibadah. Belum lagi pahala sunnah yang kita amalkan. Tapi kadang kita makan, kadang pakai tangan kanan, kadang pakai tangan kiri. Kadang cuci tangan, kadang tidak cuci tangan. Kadang bismillah, lebih banyak lupa baca bismillahnya. Apalagi baca doa setelah bismillah, alhamdulillah sudah kenyang. Ya, lupa baca alhamdulillah. Ketika lapar kita minta kepada Allah. Ketika sudah kenyang lupa baca alhamdulillah untuk Allah. Padahal yang memberikan makan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, amalkan sunnah. Mereka makanya mengamalkan sunnah. Alhamdulillah penuh dengan waktu-waktunya penuh dengan ini. Sehingga membuat beliau sedih masuk bulan Ramadan. Ya Allah, anda mau nambah, kepingin nambah amal ini tapi tidak bisa. Kenapa? Tidak ada waktu lagi untuk ditambah. Kita butuh waktu. Makanya nikmat orang yang punya waktu yang kosong untuk kita bisa gunakan untuk beribadah. Nikmatani maghbun fihi makasir minan nas. Dua nikmat yang banyak mereka itu lalai mensyukuri dua nikmat tersebut. As-sihatu wal-farah. Yaitu kesehatan. Al-farah waktu yang kosong. Kita sehat. Di saat kita sehat ini seakan-akan nikmat biasa sehat. Atau mungkin kita tidak menyadari kalau kita dalam keadaan nikmat yang besar. Di saat kita sehat. Di saat kita sudah kena sakit, di saat sudah kena stroke, kena jantung, kena kanker, baru kita ya Allah nikmatnya sehat ya. Melihat orang yang lain sehat kita sakit, nikmat ya orang yang sehat itu. Tapi di saat kita sehat kita lupa. Kalau itu nikmat besar sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-farah waktu yang kosong. Kita ngobrol, kita duduk nonton televisi sekian jam lamanya, waktu yang kosong, nikmat tersebut nikmat yang agung dari Allah. Kenapa? Kita isi dengan ibadah. Berapa kita dapatkan pahala dari Allah SWT. Itu yang membuat beliau nangis. Yang beliau kumpulkan. Begitulah mereka para salafus soleh. Ketika mereka para salafus soleh memasuki bulan Ramadan. Akan memasuki bulan. Mereka sudah mempersiapkan. Apa yang mereka akan lakukan itu apa? Kita sampai sekarang belum ada di hati kita. Bulan Ramadan nanti kita masuk. Apa yang mau kita lakukan daripada amal ibadah? Ya, kalau mereka jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Mau nambah amal ini, mau begini, mau begini, mau gini. Ya, kalau kita dekat-dekat bulan Ramadan belum. Bahkan menjelang berapa hari bulan Ramadan belum ada niat mau ibadah ini. Paling yang ada persiapan futurnya, makannya. Buka apa ya, hari pertama sudah dicatat. Ya, apa, ya, es campur, es kolok, ya. Atau apa, siapkan hari kedua, hari ketiga. Bukan dipersiapkan amal ibadahnya, malah dipersiapkan makanannya. Akhirnya keluar daripada bulan Ramadan, tidak dapat apa-apa. Padahal itu adalah sesuatu kesempatan yang besar. Kita mendapatkan anugerah besar dari Allah SWT. Sehingga tidak heran mereka itu, kalau mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh ibadah kepada Allah, keluar daripada bulan Ramadan banyak di antara mereka yang menjadi wali Allah. Sudah dilantik menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan mereka sudah betul-betul tenggelam dalam ibadah kepada Allah. Ini kadang-kadang Ramadan kita masih sempat aja kita Ramadan masih nongkrong di alun-alun. Lihat orang-orang yang jalan 1 jam 2 jam Ramadan masih kita sempat lalai. Ramadan masih kita berjam-jam nonton TV-nya. Ini Ramadan. Ya, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat? Bagaimana akan kita katakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana di bulan Ramadan orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang bahagia dan senang di akhirat nanti, mereka di bulan Ramadan kita lihat mereka di masjid, mereka ibadah baca Quran, mereka berzikir kepada Allah. Mereka dalam keadaan menjaga hati mereka daripada su'udzon dan penyakit hati yang lain. Duk kita kok lalai daripada Allah sebentar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan tahayyara launuh wa kasurat salatuh wa tahal fid du'a." Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau memasuki bulan Ramadan wajahnya itu berubah pucat. Kenapa? Karena memasuki bulan yang agung menunjukkan di hati Nabi SAW itu Ramadan itu agung. Bagaimana kalau kita kita akan kedatangan presiden kita akan kedatangan misalnya tamu yang kita ya segani, kita hormati. Bingung kita kan? Itu Nabi Sosan. Masuk bulan Ramadan, wajahnya pucat. Karena akan memasuki bulan yang istimewa. Karena Nabi tahu. Kita tidak seperti Nabi karena kita tidak tahu Ramadan apa. Dianggap sebiasa Ramadan itu. Sehingga Nabi Sosan sendiri mengatakan, lo ya'lamun nas ma fi Ramadan, latamannau an yakuna sana kullaha Ramadan. Au kama qala. Andai kata manusia mengetahui hakikat Ramadan, keutamaan Ramadan, kebaikan Ramadan, maka mereka pasti berangan-angan meminta kepada Allah, ya Allah, ya, coba ya Allah, setiap bulan itu adalah bulan Ramadan, jangan ada bulan yang lain. Tapi mereka tidak tahu keutamaan, keistimewaan daripada bulan Ramadan. Nabi tahu, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi berubah wajahnya. Tahayyara wajuh, tahayyara launuh. Waishka surat sholatuh. Ketika masuk bulan Ramadan, kasurat sholatuh, bertambah banyak sholatnya. Bertambah banyak ibadahnya tentunya. Kalau sudah bulan Ramadan, ya harus bertambah ibadahnya. Jangan hua-hua. Jangan Ramadan dengan bulan yang lain sama. Ramadan dengan bulan yang lain, tidak ada bedanya ibadah. Malah kadang-kadang kita lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya. Ya. Harus berbeda bulan Ramadan dengan yang lain. Berbeda maksudnya apa? Jangan berbeda banyak lalainya, banyak tidurnya, tapi banyak ibadahnya. Kalau yang bulan yang biasa, kita misalnya sholat duha dua rakaat, tambah empat rakaat. Kalau biasanya kita baca Quran misalnya setiap hari setengah juz, tambah satu juz. Kalau misalnya biasanya kita zikir kepada Allah sementara baca la ilaha illallah 100 kali, tambah 300 kali. Harus lebih. Ini Ramadan. Oleh karena itu, kenapa diutrahkan, diliburkan pelajaran-pelajaran di pondok pesantren? Itu zaman Nabi SAW diliburkan. Kenapa? Untuk lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disedikitkan, bukan diliburkan sama sekali, tidak ada majelis, tidak ada ilmu, enggak. Tapi dikurangi pengajian-pengajian. Sehingga ini majelis ini kan banyak istirahat dulu Ramadan. Ya, bukan istirahat, bukan berarti tujuannya untuk kita tidur-tidur bulan Ramadan. Wah, sudah tidak ada majelis lagi. Kita bebas. Kemana-mana. Nah, tujuannya apa? Biar waktu yang ada itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi sampai-sampai majelis-majelis ilmu itu diliburkan, sampai-sampai gunanya biar kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah. Ini sudah diliburkan majelis-majelis, tapi malah ibadahnya tidak bertambah. Makanya sampai-sampai diadakan sholat terawih. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika kita mendirikan bulan Ramadan, dalam arti di sini ahlul hadis mengatakan adalah sholat terawih. Imanan, kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Percaya dengan janji Allah, percaya dengan maghfirahnya Allah, ampunan Allah. Wahtisaban, dan kita melakukannya ikhlas karena Allah. Bukan kita sholat terawih karena ingin dipuji. Kamu sholat terawih? Oh alhamdulillah, 20 rakaat setiap malam. Ingin dipuji, senang disebut. Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ihtisaban, ikhlas karena Allah. Maka hufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Kita dianjurkan sholat terawih, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Ini kasurat sholatuh. Akan Rasulullah SAW masuk bulan Ramadan, akan bertambah sholatnya, akan bertambah ibadahnya. Tinggal kita nanti bulan Ramadan bertambah apa enggak bacaan Quran kita, bertambah apa enggak sholat kita, bertambah apa enggak sholawat kita kepada Rasulullah SAW, bertambah apa enggak zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat kita zikir apa enggak? Ya, setelah sholat kita berdoa apa enggak? Setelah sholat kita ngaji apa enggak? Ramadan nanti kita lihat. Ya, itu Nabi kasurat sholat tuh. Lihat para a'imah, para imam, para orang-orang soleh. Ketika masuk bulan Ramadan, ngajinya bertambah, ibadahnya bertambah. Imam Syafi'i. Kalau bulan biasa, Imam Syafi'i baca Quran itu enggak banyak. Cuma satu hari itu satu kali khatam Quran. Nah banyak, tidak banyak menurut ya, kalangan orang-orang yang top ya. Kalau kita satu hari khatam Quran luar biasa itu, ya itu perlu dihargai dengan syahadah itu. Ini Imam Syafi'i satu hari cuma satu kali khatam Quran. Tapi kalau sudah bulan Ramadan masuk, satu hari dua khatam Quran. Satu hari. Berarti 30 hari berapa kali khatam Quran? 60 kali khatam Quran Ramadan itu. Kita 6 Ramadan berapa kali khatam Quran? Ya. 3 kali alhamdulillah sudah. Ini Imam Syafi'i 60 kali. Imam Abu Hanifah kalau hari biasa baca Qur'annya, khatam Qur'an di siang hari dua kali. Siang hari dua kali. Siang malam hari dua kali. Empat kali khatam Qur'an di bulan Ramadan. Masya Allah. Bertambah. Kalau hari biasa, satu hari. Siang hari satu kali, malam hari satu kali. Ya. Habib Abdurrahman Segaf aja. Itu lebih luar biasa lagi. Habib Abdurrahman Segaf. Empat kali khatam Qur'an di siang hari. Empat kali khatam Qur'an di malam hari. Luar biasa. Waktunya itu betul-betul barokah. Ya, kita ini tidak bisa niru mereka mau niru-niru. Anak mau lima kali setiap hari khatam Quran. Nah, habis. Mereka dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal jangan bacanya ya sedikit, cuma satu hari satu lembar. Ya, target minimal satu kali khatam Quran. Tapi tentunya bacanya dengan baik. Jangan salah-salah bacanya. Kalau kita berusaha, kalau kita ingin banyak pahalanya ketika kita baca Quran, berusaha memahami artinya. Itu jauh bedanya. Kalau kita baca Quran tidak faham, yang penting baca Yasin wal Quranil Hakim, apa artinya? Oh, dah Allah tahu artinya. Kita tidak tahu tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, dapat pahala. Tapi lebih banyak lagi pahalanya kalau kita tahu artinya. Kenapa? Karena bedanya kalau kita tahu artinya, oh bedanya berbeda jauh. Itu ya tidak diketahui pahalanya kecuali Allah. Jadi yang disebutkan oleh Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi asri amsiyah, itu bagi yang tidak faham satu hurufnya dapat pahala, satu pahala dilipat gandakan 10 kali pahala satu huruf. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun. Alif lam mim itu di awal ayat, di awal surat, itu bukan satu huruf. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, berapa? Minimal 30 hasanah, 30 pahala minimal. Kalau kita memahami maknanya, oh luar biasa. Kalau kita khatam Quran, faham maknanya luar biasa. Ya, mereka sudah faham maknanya, baca Qurannya luar biasa. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini, kalau Ramadan malam hari, selalu itikaf di masjid. Beliau itikaf di pojokan di masjid. Bahkan diberikan tirai atau kamar dalam bagian di masjid. Setiap hari baca Quran di situ malam. Dan setiap hari pagi sama futur, buka sama sahur hanya dua potong roti. Itu pun satu potong rotinya masih diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi hanya satu potong roti. Ternyata hari raya itu baru keluar dari masjid. Ternyata 30 potong roti masih ada nak dimakan. Jadi tak makan. Kok bisa ya Habib tak makan? Ana makannya makan Al-Quran katanya. Ana makan Quran. Kalau kita makan Quran tok, nak makan nasi ya bisa masuk rumah sakit ya kan. Ini beliau karomah. Sehingga beliau ini karena luar biasa menikmati bacaan Quran sampai keluar madu dari mulutnya. Dan madu itu manisnya luar biasa, manis lebih manis daripada madu. Sehingga beliau ini tidak mau baca Quran di siang hari, takut terlihat oleh orang seakan-akan beliau ini bahkan madu. Padahal itu madu dari Allah. Kalau madu dari Allah sebenarnya tidak batal. Ya, cuma orang lihat, oh, makan madu, batal Quran. Ya, itu sampai menghindari. Kita jangan ikut-ikutan. Nanti Ramadan siang hari tidak baca Quran. Oh, tidak takut keluar madu nanti soalnya. Ya, tentunya berbeda. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, berkah, panjang umur, diberikan taufik, hidayat dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, diampuni segala dosa kita dan dibebaskan daripada api neraka Allah SWT. Ala hadinnya kunya sajami asami la yukhadinu hiru ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sayyidina asari al-Fatihah.